فدية والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya aku sudah berniat akan menurunkan, menumpahkan azab kepada suatu negeri, suatu wilayah. Namun ketika aku melihat orang-orang yang gemar memakmurkan masjid-masjidku, orang-orang yang saling duduk berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku urungkan niatku dan tidak aku turunkan azab terhadap mereka dikarenakan keberadaan orang-orang tersebut di negeri itu. Wa kam sallaina ala nabiyhi fi hadzal majlis. Berapa banyak di majlis ini kita bersolawat atas Nabi besar Muhammad. Wa madza wa'adana bi salati alaihi? Apa yang dijanjikan dari solawat kita terhadap beliau? Apa janji yang kita dapat? An yusalli rabbul arsy alaina. Bahwasanya Allah, pencipta Allah, pemilik arsy, membalas dengan bersolawat atas kita semua. لو كان أن يصلي علينا نبيه لكان جزاء عظيم لا يساويه فعلنا. Seandainya yang membalas salawat kita adalah Nabi Muhammad itu sendiri, ini sudah merupakan balasan yang sangat luar biasa, jauh berlipat ganda dari apa yang kita berikan. أو من هو دون النبي محمد من الملائكة أو بقية الأنبياء أو الأولياء الكبار لكان ذلك كبير فوق ما عملنا. Ataupun seandainya salawat kita dibalas oleh orang-orang, makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad, baik itu malaikat-malaikat atau nabi-nabi lainnya atau wali-wali besar lainnya, mereka yang membalas salawat kita, maka itu pun jauh lebih besar, lebih baik, lebih pantas dari apa yang sudah kita berikan. Kaifa alladhi yusalli alaina huwa Allah? Bagaimana halnya apabila yang bersalawat atas kita adalah Allah? Rabbu kulli syai, Tuhan segala sesuatu. Wa maliku kulli syai, Raja segala sesuatu. Al-Qadir ala kulli syai, yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Muhitu bi kulli syai, yang meliput dan berkuasa atas segala sesuatu. Wa laysa muqabil salasala wahidah walakin ashr salawat. Dan balasan atas satu salawat tersebut bukan satu, tetapi 10 balasan bagi satu. Qala ahlul ma'rifah, law wudi'at ibadatul khalqi kulluhum fi kiffah وجاءت صلاة واحدة من الله في كفة لرجحت صلاة الله بعبادة الخلق أجمعين. Disebutkan oleh para ahli ma'rifah billah, seandainya ditimbang amalan semua makhluk di atas timbangan dan satu salawat dari Allah ditimbang di atas timbangan, maka satu salawat dari Allah akan lebih berat daripada apapun yang ada di muka bumi ini. لأن ذاك عمل الخلق وهذا عمل الله. Sebab itu semua amalannya makhluk, sedangkan ini amalannya Allah. وليس كمثله شيء. Dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقد خدمتم جاء والوسطى وخدمتم الصول وخدمتم اندونيسيا كلها وخدمتم شرق آسيا كله وخدمتم المسلمين بعقدكم مثل هذا المجلس. Sungguh dengan kalian membuat dan berkumpul dan hadir bersama-sama di majelis ini, kalian telah memiliki jasa besar di dalam membangun kota Solo, di dalam membangun provinsi Jawa Tengah, di dalam membangun seluruh negeri Indonesia, dan di dalam membangun Asia Tenggara, dan di dalam membangun seluruh dunia, seluruh kaum muslimin. Kalian punya jasa besar di dalam membangun itu semua. وهذا في معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض. Dan ini masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menolak bala dari suatu manusia dengan berkat keberadaan manusia lainnya. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Kalau bukan karena Allah Ta'ala menyingkap dari suatu manusia akan bala dengan berkat keberadaan manusia lainnya, maka niscaya akan timbul kerusakan dan kekacauan dan kehancuran di muka bumi. Wa idza tadhakkartum hijrat nabiyyikum tadhakkartum sabrahu wa tahammuluhu wa mu'anatihi wa mugasatihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengingat hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalian mengingat daripada perjuangan beliau, daripada jerih payah beliau, daripada kesulitan dan problem dan hambatan yang beliau alami. Aisyah 13 sana ba'da nuzul wahyi alaihi fi Makkah al-Mukarramah. Beliau setelah menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang pertama kali, beliau tinggal berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Wa kana yad'uuhum wa yuhsin ilaihim. Dan Rasulullah senantiasa berdakwah, mengajak mereka orang-orang kepada Allah Taala dan berbuat baik kepada mereka semuanya. Wa yu'amiluhum bi khairil muamalah. Dan Rasulullah memperlakukan semua penduduk Mekah dengan sebaik-baiknya perlakuan. Kanu yasubbunahu wa huwa la yasubbuhum. Mereka mencaci Nabi Muhammad sedang Nabi tidak pernah mencaci mereka. Wa kanu yudhunahu wa huwa la yudhihim. Mereka semua mengganggu Nabi Muhammad namun Nabi sekalipun tidak pernah mengganggu satu pun dari mereka. Wa ishtadda adahum lahu hatta tarruhu ila al-khuruj min Makkah. Dan semakin dahsyat gangguan mereka terhadap Nabi Muhammad sehingga terpaksa Rasulullah keluar dari kota Mekah. Wa kana yad'u ba'd al-kuffari mithlu Abi Jahl wa ghayri yahfiru hufran fi tadiqi wa yaghtiha bi ghita'in khafif li ajli an yasqut fiha salasan. Dan dulu orang-orang kafir Mekah seperti Abu Jahal dan orang-orang lainnya menggali lubang di jalanan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad terus ditutupi dengan tutupan sehingga ketika Nabi berlalu di situ tidak melihat lubang tersebut agar Rasulullah terperosok di dalam lubang itu. Wa fi yawmin min al-ayyam ammaga hufrah wa wassa'aha bihaitsu in saqata fiha la yastati'u as-saqita an yakhruj minha. Dan di suatu hari dia menggali lubang lebih dalam, lebih luas lagi agar apabila Nabi Muhammad terperosok ke dalam lubang tersebut, Nabi tidak akan mampu naik dan keluar sendiri dari lubang itu. Thumma syaa Allah an yamshiya bi nafsihi Abu Jahl wa yansa wa yasqutuhu fi tilkal hufrah. Namun Allah Taala berkehendak lain, dibikin Abu Jahal ketika itu lewat di tempat tersebut dan dia lupa akan lubang yang dia tutupi dan dia gali tersebut dan dialah yang terperosok di dalam lubang tadi. Walam yastati' an yakhruj minha. Dan dia tidak bisa keluar sendiri dari lubang itu. Fa akhadha yasih asa an yasma'ahu ahad mimman yamur fa yukhrijahu. Maka dia pun menjerit dan berteriak dengan harapan ada yang mendengar dan membantu dia keluar. Fa kana al-maru alladhi sami'a sawta sayyidun Rasulullah. Dan kebetulan yang lewat di situ yang mendengar suaranya itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lamma sami'a sawta dana min al-hufra fa wajada Aba Jahlin fiha. Ketika mendengar suara orang minta tolong maka Nabi pun mendekat ke lubang dan dia dapati di situ terdapat Abu Jahal. Qala ma hadha? Maka Nabi bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Qal nas ashrar ma fihim khair yaghfirun hufar yusbitun an-nas fiha wa ana saqattu fi hadhihi al-hufra. Maka Abu Jahal menjawab, ini ada orang-orang jahat yang bejat, dia menggali lubang agar orang terperosok hingga saya jadi terperosok gara-gara orang jahat itu. Fatabassam sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad tersenyum saja. Wa madda yadahu al-karimah wa akhrajahu min al-hufra. Dan Nabi mengulurkan tangannya yang mulia dan menarik Abu Jahal keluar dari lubang itu. Hadhihi akhlaqu nabiyyikum. Inilah akhlak nabi kalian Muhammad. Wa huwa yash'ur annahu huwa alladhi hafarha min ajli an yaj'al nabi fiha. Mengetahui bahwasanya memang ini Abu Jahal yang menggali lubang tersebut agar Nabi terperosok di situ tahu. Lakinnahu kama qala rabbuhu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Namun beliau sebagaimana difirmankan oleh Allah Tuhan kita, sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Wa ba'da an akhrajuhu min Makkah bi 8 sanawat raja'a ila Makkah wa tamakkan minhum fa kana mu'amalatu an qala lahum idhhabu fa antum at-tulaba. Setelah beliau keluar dari kota Mekah diperangi dan sebagainya, 8 tahun kemudian beliau kembali ke kota Mekah membawa kemenangan. Dan apa yang beliau lakukan terhadap mereka, perangai beliau adalah perangai idhabu fa antumut tulago, pergilah merdeka, kalian semuanya bebas. Kana al-kathiru minhum yatawaqqa'un an yu'adzabu wa an yuqatta'u qita'a wa yuqtalu sharra qatla. Banyak di antara kaum musyrikin yang ada di Mekah, mereka berprasangka dengan Nabi Muhammad berkuasa di kota Mekah, mereka akan dibunuh, akan dibantai, akan dimutilasi. Itu prasangka mereka. Lima ya'lamuna min anfusihim ma qaddamuhu min syarr wa dhurr wa kadzib wa sabb wa syatm wa khadi'ah. Sebab mereka tahu kalau dulu pun mereka memerangi Nabi Muhammad, mencaci, memfitnah, menuduh, mendustai dan membantai dan mengganggu Nabi dan para sahabatnya dengan dahsyat. Falamma safaha anhum wa afa raja'at katsirun min al-'uqul ila al-insaf wa qalu ma samahat bihadha illa nafsu nabiy wa dakhala an-nasu fi dunillahi afwaja. Ketika Nabi Muhammad memberikan maaf dengan lapang dada dan tulus kepada mereka, maka banyak dari pemikiran-pemikiran orang tersebut, mereka mulai sadar bahwasanya ini tidak ada yang sanggup memberikan maaf yang demikian tulus dan luas melainkan nafsu yang murni, nafsu seorang nabi, maka mereka pun kembali masuk ke dalam agama Islam. Fa hadza nabiyuna sabara katiran afala nuhibbu an nahnu an nasbir min ba'dih. Dan inilah Nabi kita Muhammad yang banyak bersabar. Tidakkah kita suka untuk bersabar mengikuti Nabi Muhammad? Hadza nabiyuna samaha wa afa afala naqtadi bihi min ba'dih. Ini Nabi kita Nabi Muhammad memberikan maaf kepada sesama. Tidakkah kita mengikuti jejak beliau di dalam memberikan maaf? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, maka ganjarannya Allah Ta'ala yang akan memberikan dan menanggung. Wa fi haditsin anna Allah yunadi munadihi yawmal qiyamah liyaqum man kan ajruhu 'ala Allah fayaqumul 'afuna 'anil nasi wa hum qalil. Dan diriwayatkan bahwasanya besok di hari kiamat dikumandangkan sebuah panggilan yang berbunyi, hendaknya orang-orang yang pahalanya dan ganjarannya ditanggung oleh Allah, mohon semuanya berdiri. Maka berdirilah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan, memberi maaf kepada sesama manusia, dan mereka tidak banyak orang tersebut. Fa yaqulullah afawtum min ibadi min ajli fal yawma ajrukum alai utlubu ma syaitum washfa'u fi man syaitum. Dan Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, orang-orang pemaaf yang berdiri tersebut, dahulu kalian semasa di dunia memberikan maaf semata-mata tulus karena aku, maka sekarang pahala kalian aku yang tanggung. Silakan aku memberikan maaf kepada kalian, dan silakan kalian memberikan syafaat menolong siapapun orang yang kalian kehendaki. Wa qabla qurunin qalila min az-zaman ayyanu fi ihda buldan Hadramaut tusamma Shiban qadiyan liyahkum bainan nas fiha. Beberapa tahun-tahun yang lalu, di sebuah negeri di Hadramaut yang bernama kota Shibam, ditunjuk seseorang untuk memimpin dan menjadi hakim di kota tersebut. Jalas fi mahall al-qada awwal yawm wa lam yati ahad. Dia duduk di kantor kehakiman dia di hari pertama, tidak ada satupun yang datang mengajukan perkara kepadanya. Kadzalika al-yawm ats-tsani wa ats-tsalits. Duduk hari kedua, tidak ada perkara. Duduk hari ketiga dan seterusnya, tidak ada perkara yang diajukan dan diangkat ke kehakiman. Sampai berlalu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dia menanti, tidak ada perkara. Maka dia pun terkejut dengan negeri tersebut. Kenapa orang-orang di negeri ini tidak datang mengajukan perkara mereka kepada saya sebagai hakim, mengajukan perkara di kehakiman? Qalu ba'dul ulama ahli hadhihi al-balda qad aslah bainahum al-Qur'an bi qawlillah faman 'afa wa aslah fa ajru 'ala Allah fa la yahtajun rusul ilaik. Maka sebagian ulama di kota Shibam berkata kepada hakim tersebut, sesungguhnya penduduk kota ini telah diakurkan dengan Al-Quran, dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahlanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Mereka lebih memilih maaf dan berbuat baik daripada mengajukan perkara. Wa kadzalika madat ayyamu fa kan yakhruju ila mahall al-qada yutali'u al-kutub wa yusalli wa yadhkuru Allah hatta yantahi al-waqt yughfil wa yamshi. Dan begitulah berlalu hari-hari dia sebagai pekerja di pengadilan, sebagai hakim di pengadilan. Dia pergi ke kantornya dia, dia berzikir, dia sholat, dia mengulang pelajarannya dia. Dia pulang dalam keadaan begitu, tidak ada perkara yang diajukan ataupun sengketa. Hatta kamulat arba'ata asyar sana. Hingga berlalu masanya dia di situ selama 14 tahun. Thumma dakhalat nani alaih, wa lam yakun yantadhir ahad. وظن انهم يسالاني عن شيء وليس بمتحاكمين. Kemudian saat setelah 14 tahun datang dua orang yang menghadap kepada dia, dia mengira ini mungkin hanya tamu mau tanya tentang beberapa perkara, bukan mempersengketakan sesuatu. فقال له دينا نتحاكم اليك في قضيه. Maka keduanya berkata, kami datang kepada engkau karena ada sengketa antara kami. فرح وهو مشتاق ان يحكم 14 سنه. Maka mendengar ada persengketaan tersebut, dia gembira sebab dia sudah menanti sengketa semacam ini 14 tahun, tidak ada yang datang, baru hari ini dia gembira. Amarahuma an yajlisa amamahu wa sawwa bainahum fil majlis wa jaa bil adab kullaha. Maka dia pun seperti hakim yang baru kedatangan, satu sengketa permasalahan dia dudukkan di posisinya yang semestinya dalam syariat, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adabnya, disamakan posisi duduk mereka, dia bawa semua yang diajarkan dalam fikih dipraktekkan. Wajalis yastami'u ad-da'wah, dan mulailah dia mendengar apa sengketanya, apa tuntutan. Qalal mudda'i ana ishtaraitu ardan min hadha thumma inni hafartu fiha fawajadtu fiha kanzan min dhahab alayhi alamah qadim min qabli al-islam فجئت بذلك الكنز إلى صاحب الأرض فإني اشتريت منه أرضا ولم أشتري كنزا فقلت خذ حقك فأبى. Sengketanya adalah saya sebagai penuntut, saya membeli tanah dari dia, kemudian tanah tersebut saya gali dan saya dapati di situ ada harta karun emas, dan harta karun tersebut terbukti kalau itu adalah peninggalan zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam ke negeri ini. Maka saya membeli dari dia tanah, bukan membeli harta karun. Saya datang kepada dia, saya kembalikan, ini harta karunmu, ini emasmu, bukan punya saya, sebab saya hanya membeli tanah, bukan membeli emas. Kan hadhihi ad-da'wah. Maka hakim bertanya, ini tuntutanmu? Kan lam, iya ini tuntutan saya. Kan famal jawab indak. Maka ditanya, kamu sebagai yang dituntut, apa jawabanmu? Qal ya hadratal qadhi ana qad ba'tu al-ard bima fiha wa la haqqa li fi hadha. Maka yang dibilang terdakwa ini berkata, wahai Tuan Hakim, saya telah menjual tanah beserta isinya, maka saya enggak merasa kalau saya punya hak, saya tidak mau itu semua. Fata'ajjab fi kalamhum qalu lakin ra'ayna rayan. Maka dia pun takjub dari ucapan kedua orang yang bersengketa ini. Dia bilang, tapi saya punya satu pendapat. Lalu mada? Ditanya, apa pendapatmu? Lalu anta qadhi wa ta'rif hukum Allah wa syar' Allah, khudhu minna wa fsil bainana wa sirfu haitsu amarak Allah. Maka dikatakan, pendapat saya, kamu adalah seorang hakim. Ya, kamu tahu hukumnya Allah, sudah kamu selesaikan saya, selesaikan dia, ambil ini harta buat kamu, kamu atur sudah, kamu atur urusan kamu dengan Allah Ta'ala, jangan bawa-bawa kita. Gal tanjun ba anfusukum wa taghrigun qadhikum. Maka si hakim ini berkata, kalian mau menyelamatkan diri kalian sendiri dan kalian membiarkan hakim kalian tenggelam. Galu famal hukum madza tara. Maka mereka bertanya, kalau begitu apa pendapatmu, apa hukum yang kau putuskan? Gal awwal hadza ismu rikaz fil Islam yajib ikhraj khumus wa zakah fa khurrijul khumus zakah. Pertama, ini dalam Islam harta karun ini namanya rikaz, harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%, keluarkan dulu zakatnya. Al-arba' al-khamas as'alukum hal 'indak aulad fa qala hadha 'indi ibni. Adapun sisanya yang 80%, yang 4/5, saya mau tanya, kamu punya anak atau tidak? Dibilang, saya punya anak laki-laki. Qala sami 'indi bint. Yang kedua bilang, saya punya anak perempuan. Qala al-baqi zawwiju al-walad 'ala al-bint min hadha wa anfiqu 'alayhima. Nah, kalau begitu, anak laki-laki kamu, anak perempuan dia, nikahkan keduanya, ini harta buat mereka berdua. Ukhruju min 'indi hadha. Dan dikatakan, keluar dari sini, laksanakan itu semua. Fa kanat hakadha ad-da'wa wa hakadha al-jawab wa hakadha al-hukm. Dan dahulu beginilah tuntutan dan pembelaan dari terdakwa, dan inilah hukum dari hakim pada masa itu. Hadza bisabab sahibul hijrah. Ini semua dari mana? Dari ajaran sahibul hijrah yang berhijrah, Nabi kita Muhammad. Hadi tarbiyatuhu wa tazkiyatuhu. Ini tarbiyah, didikan dari Nabi Muhammad dan pensucian Nabi Muhammad yang sampai ke hati mereka. Hadza nuruh wa hidayatuh. Ini cahaya yang dibawa Nabi Muhammad dan hidayat yang disebarkan Nabi Muhammad. Allamahumul wara' wa khasyatullah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka keberhati-hatian dalam harta manusia dan mengajarkan takut kepada Allah. Wa 'allamahum ithar ma yabqa 'ala ma yafna. Dan mengajarkan umatnya untuk mengutamakan akhirat yang abadi dibandingkan dunia yang fana. Fasallu 'ala sahibil hijrah. Maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad yang berhijrah. Yusalli 'alaikum rabbu. Niscaya Allah Tuhan Nabi Muhammad akan bersalawat kepada kalian. Wasma'u kalamah. Dan dengarkanlah ucapannya. Idh yaqulu awl inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salah. Dengarkan ucapan beliau ketika beliau bersabda, orang yang paling dekat denganku besok hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Wa athar tarbiyatihi lis sahabah anzalallahu fi wasfihim wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. dan peninggalan didikan beliau pada diri dan pribadi para sahabat, sehingga mereka disifatkan oleh Allah Ta'ala mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sedang dalam keadaan kesusahan. Faqad arada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq an yastamir fi amali tijara ayyam al-khilafah min ajl an-nafaqa 'ala ahli wa auladi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ingin di masa khilafah itu untuk melanjutkan tijarah dan bisnis beliau untuk memberikan infak kepada anak dan keluarganya. Maka para sahabat berkata kepada beliau, engkau jangan bekerja lagi sebab engkau sudah sibuk untuk memimpin bangsa dan negeri ini dan kaum muslimin. Wal wajib alayka ahli wa waladi min an-nafaqah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, terus kewajiban saya untuk menginfakkan anak istri saya bagaimana? Kalau takhudhu min baitul mal. Maka dikatakan engkau ambil dari baitul mal, harta dari negara. Wa ijma'a as-sahaba 'ala dhalik. Dan semua sahabat mereka sepakat untuk melakukan hal itu bagi Sayyidina Abu Bakar. Fabaqiya sanatayn wa sitta ashhur thumma tufi. Dan Sayyidina Abu Bakar berlalu selama 2 tahun dan 6 bulan menjabat sebagai khalifah, lantas beliau pun wafat. Kana sabab fi wafati amran. Yang menjadi sebab wafatnya beliau 2 perkara. Al-amrul awwal shiddatul mahabbah fakamad wa hazin ala firaqin nabi hatta inqata'a qalbu. Perkara pertama yang menjadi penyebab kematian beliau adalah kecintaan yang dahsyat terhadap Nabi Muhammad yang mensesaki, memenuhi hati sanubari beliau hingga membuat jantungnya putus. Kan gadzkur wa huwa yakhutub 'ala al-minbar fayabki wa yaqif 'anhu al-khutbah yanhaj bil bukaa hatta yabki bi bukaa'i man fil masjid. Seringkali beliau ketika di atas mimbar menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menangis terisak dan menangis dengan gemuruh. Semua yang ada di masjid ikut tangisannya Sayyidina Abu Bakar ketika teringat Rasulullah. Wasabab tsani summun tanawalahu fa athara fihi fa ataahu Allah as-siddiqiyyah wasyahadah. Dan sebab yang kedua adalah pengaruh dari racun yang dulu termakan oleh beliau, maka kambuh lagi dan itu pun juga membuat beliau menjadi meninggal dunia, dan itulah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar maqam siddiqiyah dan maqam syahadah. Fa awsa qabla mauti an yuhsab ma sarafahu ala ahli wa waladi wa nafsi khilal sanatayn wa sitta ashhur fayurja' min malih ila baitil mal. Maka beliau berwasiat sebelum beliau wafat, semua yang dulu dia terima dari pemerintah, yang dia terima untuk diinfakkan kepada anak istrinya selama 2 tahun 6 bulan, tolong dihitung totalnya berapa, diambil dari harta warisan beliau dan dikembalikan semuanya, tidak boleh ada sedikit pun yang kemasukan dan termakan. Fakanat tasarfiyatu kulluha khilal sanatayn wa sitta ashhur 5000 dirham. Dan disebutkan bahwasanya transaksi yang beliau lakukan untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya selama 2 tahun 6 bulan itu lebih kurang sekitar 5000 dirham. Adkhaluha ala Sayyidina Umar faqal madha? Qalu wasiyyat Abi Bakr an turadd nafaqatu fi bait al-mal fabaka wa qal at'abta man yati ba'dak. Maka dikembalikan itu uang yang tidak terlalu banyak itu diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bertanya, apa ini? Ini wasiatnya Abu Bakar yang meminta semua dulu yang pernah terpakai untuk nafkah dia selama 2 atau 6 bulan dikembalikan ke Baitul Mal. Maka Sayyidina Umar pun menangis dan berkata, sungguh Abu Bakar, engkau telah menyusahkan penerusmu dan penggantimu. Sallallahu ala murabbihim. Allah mudah-mudahan melimpahkan salawat atas pendidik mereka Nabi Muhammad. Nas'alullah kama nawwar qulubahum bi an yunawwir qulubana. Kita meminta kepada Allah sebagaimana Allah telah menerangi hati mereka agar Allah Ta'ala terangi hati kita semuanya. Wa bihamdillah 'arafna as-sulu min qabl bid'a 20 sana. Dan alhamdulillah kami telah mengenal kota Solo sejak 20 sekian tahun yang lalu. Kami telah tiba di sini. Wal haluhum al-an ahsan wa aqrab ila القيام بأمر هذا الدين والاجتماع على الخير وهذا من فضل الله عليه. Dan dulu dibandingkan dengan sekarang ini, keadaan sekarang ini, jauh lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala di dalam mendirikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkumpul saling membantu di dalam kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza tahassanu fi dinihim falabudda an yuhassin Allah dunya. Apabila urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama mereka baik dan lancar dan benar, maka pasti urusan dunia mereka pun akan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu pasti. Fa inna Allah yaqulu walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sebab Allah Ta'ala berfirman, seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala akan bukakan dan Allah akan kucurkan terhadap mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tabarakallahu fi muhafid Jawa al-Wusta wa waffaqahu li kulli khair. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Allah Ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada beliau untuk melaksanakan segala kebaikan. Wa syafa'a fi dhahir wal batin ra'isa sulu wal qa'imin 'ala al khair fi baldatikum. Dan Allah Ta'ala semoga memberikan kesehatan zahir dan batin kepada wali kota Solo ya, dan semua pejabat-pejabat yang ada dan hadir di tengah-tengah kita. Wa baraka lakum fi ulama'ikum wa akhyarikum fahumul kanzut thaminu 'indakum. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada para ulama-ulama kalian dan tokoh-tokoh kalian, sebab mereka merupakan hal-hal yang berharga di sebuah negeri. وجعل العام مقبلا بالخيرات الكثيرة علينا وعليكم وعلى الأمة. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan tahun yang akan datang ini, tahun ini yang kita berada di awalnya, tahun yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi umat Islam. وإن رأيتم في الأمة أحوال صعبة وفتن كثيرة فسنة الله كلما جاءت فتن كبيرة جاءت بعدها فتوحات كبيرة. Dan merupakan suatu sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini bahwasanya setiap kali kita dilanda banyak beragam kesulitan, problem, beragam fitnah, bala dan musibah, dan sunnah Allah Ta'ala setiap kali ada sebuah fitnah yang besar, cobaan yang berat, setelahnya akan datang pertolongan yang banyak dan luas dan besar dari Allah Ta'ala. Fa'adzimu fara'idullah, maka agungkanlah fardu-fardunya Allah. Kassalawati wa zakawati wa sawmi ramadhan, seperti salat lima waktu, mengeluarkan zakat dan puasa di bulan Ramadhan, agungkan itu semua. Wa birrul walidain wa silatul arham, dan juga perkara untuk berbakti kepada ibu bapak kita dan menyambung silaturahmi antara kita. Wal ihsani ilal jiran wa rahmatul khalq, dan berbuat baik kepada tetangga dan memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk. Wahdaru ma haram Allah alaikum, dan jauhi semua yang diharamkan oleh Allah terhadap kalian. Ma haram alaikum syai illa wa fi dhalika syai dhurrukum wa fasadukum wa syaqaukum. Sebab Allah tidak mengharamkan sesuatu atas kalian, melainkan di dalam sesuatu yang haram itu, itu akan membawa kerusakan bagi kalian, dan akan membawa bahaya, dan akan membawa perpecahan dan bencana bagi kalian. Wa abshiru bi fadlillahi wa judih, dan bergembiralah kalian dengan anugerah Allah dan pemberian Allah. Ya man jama'tana bi fadlika fi hadzal majma', ijma'na yawm al-qiyamah fi zumratin nabiyyil mushaffa'. Ya Allah yang telah mengumpulkan kami semua di dalam perkumpulan ini, kami meminta kepadamu agar besok di hari kiamat kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Fa inna nu'minu bih, sesungguhnya kami beriman dengan Nabi Muhammad. Wa inna nuhibbu, dan sesungguhnya kami berikrar kami mencintai Nabi Muhammad. In kanat dhalika haqiqa fa anta tuhibbul haqq, apabila itu memang sejujur-jujurnya dari kami, maka engkau menyukai kejujuran. Wa in kana khayalan fahawwilil khayala ila haqiqa hatta natahaqqaq bi mahabbatika wa mahabbatih. Namun kalau itu hanya sekedar khayalan kami, maka rubahlah khayalan tersebut menjadi kenyataan ya Allah. Wa la tasrif minna ahadan illa maghfuran lah, jangan engkau pulangkan salah seorang pun dari kami dari majlis ini melainkan dalam keadaan engkau telah ampuni dosa-dosanya. Manzuran ilaih, dalam keadaan engkau telah melimpahkan pandangan rahmatmu atasnya. Yuhissu atharal maghfirah fi qalbihi wa imani, sehingga dia merasakan pengaruh dari ampunanmu di dalam hati dan keimanannya. Wa niyyatihi wa azmih, di dalam niat dan tekadnya. Wa salahi fi usratihi wa baitihi, dan di dalam perbaikan keluarga dan rumah tangganya. Akrimna bil maghfirah ya ghaffar, Muliakanlah kami dengan ampunan-Mu, wahai pemberi ampunan. Mumnun alaina bighafril auzar. Dan anugerahkan kepada kami untuk mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan. Waj'al li hadzal majma' khairatin kibar. Dan berikanlah di dalam berkat majlis ini kebaikan yang besar. Wa 'azima atharin yaumil qiyamati wal wuquf baina yadayk. Dan pengaruh yang besar bagi kami besok di hari kiamat dan di hari kami menanti dan berdiri di hadapan-Mu. Fa inna kull mukallaf yunada li yaqum lil 'ardi 'ala Allah. Sebab setiap orang yang baligh dan berakal besok dipanggil di hari kiamat, hendaknya berdiri fulan untuk menghadap dan melapor kepada Allah. Fa idza nudiya ahaduna faqabilhu bimaghfiratik wa rahmatik. Ya Rabb, apabila dipanggil salah seorang kami untuk melapor kepada-Mu besok di hari kiamat, maka sambutlah dia dengan ampunan dan maaf-Mu. Hatta yadhfar binida laqad sa'id fulan bin fulan sa'ada la yashqa ba'daha abada. Hingga dia pulang daripada panggilan-Mu tersebut dengan sebuah kumandangan yang dikumandangkan, telah beruntung fulan bin fulan, keberuntungan yang tiada lagi kesialan setelahnya. Allahumma akrimna bidzalik. Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah itu. Allahumma amnahna dzalik. Ya Allah, berikan kami kebaikan Allahumma itu. Allahumma takarram alaina bidzalik. Ya Allah, berikan kemuliaan tersebut bagi kami. Qulu ya Allah. Katakanlah, sebutlah ya Allah. Nadu rabbakum alladhi yasma'ukum. Serulah Tuhan kalian yang saat ini sedang mendengarkan kalian. Qulu ya Allah. Sebutlah ya Allah. Wasulubu rabbakum alladhi yanzur ilaikum. Mintalah Tuhan kalian yang sedang menatap kalian. Wa qulu ya Allah. Dan serulah bersama ya Allah. Wa nadu ilahukum alladhi huwa arham bikum min abaikum wa ummahatikum wa min anfusikum. Dan panggillah Tuhan kalian yang lebih penyayang terhadap kalian, lebih sayang daripada ayah, ibu dan keluarga kalian. Wa qulu ya Allah. Dan panggillah namanya ya Allah. Wa man kana ada maradhan yatlub minhu shifaa'a. Barang siapa yang sakit, minta kesembuhannya kepada Allah. Wa man kana fi bala'in falyatlub minhu raf'a. Barang siapa yang di dalam bala bencana, maka mintalah kepada Allah untuk diangkat bala bencananya. Wa man kana fi ma'siyah falyatlub minhu taubata. Barang siapa yang dalam keadaan maksiat, mintalah kepada Allah taubatnya. Wa man kana fi ibadah yatlub minhu qabula ibadah. Barang siapa yang sibuk dalam ibadahnya, minta agar Allah Ta'ala memberikan qabul dan menerima ibadahnya. Wa man kallahu haja fi nafsi aw ahlihi aw waladihi falyatlub qada'aha minhu. Barang siapa yang punya hajat dalam dirinya, hajat dalam keluarganya, kerabatnya, mintalah ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Wa min a'zam hajatina husnul khatimah 'indal maut. Dan di antara hajat kita yang terbesar adalah agar diberikan husnul khatimah, mewafat dalam Islam saat kita meninggal dunia. Wa sa'adatud dunya wal akhirah. Dan keberuntungan dunia dan akhirat. Fanadu hadzal ilah. Maka panggillah Allah. Wa talubuhu ta'ala fi 'ala. Allah Ta'ala. Wa qulu ya Allah ya Allah. Katrulah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ucapkan dengan hati yang hadir bersama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wa antum tuqinun annahu yasma'ukum wa yaraakum. Panggillah sedang kalian dalam keadaan yakin Allah sedang mendengarkan kita saat ini. Ya Allah, ya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sungguh bagi Allah mudah sekali untuk menunaikan dan memberikan semua hajat kalian. Asa tagum bi sa'adah. Insyaallah semoga kita bangun dari majlis ini membawa keberuntungan. Takun min ahli al-husna wa ziyadah. Dan kalian menjadi penghuni surga dan lebih besar anugerah Allah yang kita dapatkan. Yufarrijullahu kurubal muslimin ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan memberikan pertolongan bagi muslimin semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya الله يا الله انظر الى قلب كل حاضر معنا يا الله pandanglah hati semua yang hadir bersama kami tahhirhu sucikan hati kami nawwirhu terangi semua hati kami saffihi sucikan hati kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah وأنعم بالإله الذي رجوتموه dan ini adalah Allah yang kita sedang berharap kepadanya والرب الذي طلبتموه dan inilah Allah Tuhan yang kita mengemis dan meminta kepadanya لا أسخى منه ولا أكرم tidak ada yang lebih dermawan dan lebih pemberi melebihi Allah ولا أجود ولا أرحم tidak ada yang lebih luas anugerahnya dan lebih besar kasih sayangnya dari Allah وما لكم إله سواه dan kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah ولا رب إلا إياه dan tidak ada pencipta kecuali Allah وبيده مقاليد الأمور dan segala perkara berada di genggaman Allah وتحويل الأحوال dan semua yang membolak-balik keadaan hanyalah Allah yang mampu فهنيئا لكم بالله maka beruntung kalian dengan Allah وهنيئا لكم بسعادة بدعاء dan beruntung kalian dengan menyebut dan memanggil nama Allah. Wallahu yutim alaikum an-ni'am. Semoga Allah menyempurnakan nikmat ini atas kalian. Wa yadfa' kull nikmah. Dan Allah mengangkat dan menolak semua bencana. Wa yahwil al-ahwal ila ahsaniha. Dan Allah Taala memutar keadaan kepada keadaan yang paling baik. Bi jahil Mustafa Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Dan berkat keluarga dan sahabatnya. Wa razaqna mahabbatahum. Allah Taala semoga menganugerahkan kepada kita cinta terhadap mereka dan menempuh jalan mereka dan Allah Ta'ala kumpulkan di barisan mereka dan kita titipkan kepada Allah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kita titipkan untuk Allah menjaganya pada diri kita Allah yang telah memandang kita dengan pandangan rahmatnya maka kita titipkan semua kepada Allah untuk menjaganya nas'aluhu hifzaha hatta yatawaffana 'alayha. Semoga Allah Ta'ala jaga itu semua hingga kita wafat dalam keadaan yang demikian baik tersebut. Amin ya Rabbana. Kabulkanlah wahai Tuhan Amin, kami. Amin ya Rabbana. Kabulkanlah wahai Amin, Tuhan kami. Amin ya Rabbana. Kabulkanlah wahai Tuhan Amin, kami. Amin ya Rabbana. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya Rabbana. Kabulkanlah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Pengasih. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Penyayang. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Iqbalna wa farrij 'ala al-muslimin. Terimalah doa kami diberikan pertolongan kepada semua muslimin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابتي بطون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوسا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل ذي بيت عطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعلانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفرد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. ظهر الدين المؤيد بدهور نبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بدهور نبي أحمد. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. لطف المعاني قاله في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. الله الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر فيه على كل الأنام. صفى البدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. ذلك الفضل من الله قدم الله مقاصدنا وزل منا جميعا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا زود وفضل علينا زود وفضل علينا ليلة صفر قد صفت معنا ليلة صفر قد صفت معنا ونورها بيننا يكسى ونورها بيننا يكسى عسى بفضل يعاملنا عسى بفضل يعاملنا من العطف والغضب تسلم sebelumnya jangan ada yang berdesakan. Tolong tidak usah salaman sama Habib Umar karena sudah terlalu malam, besok pagi-pagi beliau harus pergi ke Surabaya. Kita berdoa, Allahumma kama jama'na ajsamana 'ala as-safa fajma'na fil jannah bil mustafa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد على يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولما نظم الذكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك فأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رأيت دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص الشرف أظهر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساق كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي سرائق اتباعه من السالكين ولحقك ولحقه من المودين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وقرنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا بك مستشعرين أن تقابل المذنب منا في الغفران والمسيئة في الإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أخفى وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وواله وظاهره وعم بركته ويشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قصرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راح تنقل في جميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلا معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف شر المعتدين والظالمين وابصر العدد ولا الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ورسن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمع وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من أجسام أرواح القلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. كمان لقبولنا الغايات تسول وصلاح القلوب والقوالب والضواه البواطن وصلاح الأمة أجمعين وأن نثبت في ديوان الحبيب الأمين ونرزق متابعته فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد وفي جميع الأحوال اجعلنا منسوبين إليه محسوبين عليه مقتدين به في جميع الشؤون يرفع به عنا البلايا والفتون ويصلح أمته أجمعين في الظهور وفي البطون يمنعنا يجمعنا به في الدنيا والآخرة واجعلنا في أهل وجوه الناظر هذه ناظر يصلح هذه البلدة وبلاد المسلمين أجمعين اختم لنا بأكمل حسنى وأراض عنا بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kita akan melantunkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Diharap berdiri semua muslim. Yang di panggung nanti jangan ada maju ke depan biar Habib Umar nanti langsung pulang dengan mudah. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku.